إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang mana kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan beriman dengan para rasul, yang mana ini merupakan rukun iman yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana beliau menjelaskan kepada kita bahwa jumlah mereka para rasul, Nabi Rasul ini sangat banyak dan semuanya wajib untuk kita imani, baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka atau pula Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pula yang disebutkan secara umum, semuanya wajib untuk kita mengimani mereka. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara bentuk keimanan atau konsekuensi beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membenarkan serta meyakini setiap khabar yang datang dari mereka, dari para rasul. Nah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau melanjutkan, kata beliau, علينا أن نذكر خاتمه محمد عليه السلام. Amin. Untuk mengikuti penutup para nabi dan rasul, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه هو الذي فرض علينا kewajiban ini, yakni wajibnya kita mengikuti Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dia mewajibkan kita mengikuti beliau. Hal ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158 firman qul ya annas inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وكلمته واتقوه لعلكم. الله سبحانه وتعالى بفرمان katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai sekalian umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya adalah ilaikum yang diutuskan. Nah, yang mengutusku adalah yang sembahan yang berhak untuk disembah illa huwa, kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit, dialah Rabb yang kehidupan dan kematian. Fa'aminu billahi wa rasuli, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul yang Nabi ummi, Rasul atau Nabi yang ummi, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah kalimat-kalimat Allah. Kemudian Allah mengatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka ikut perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin atau umatnya beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian petunjuk. Nah, Ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin atau selaku umatnya beliau Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi beliau. Nah, waqala ta'ala, dan Allah subhanahu juga berfirman dalam ayat yang Al-Imran ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum tuhibbullah fata'uhum kepada mereka umat manusia, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fata'uhum, yang mana kita kita maka dua ayat wajib atau tidak dilihat sebagai sebuah seorang muslim tersebut beri kepada kepada Allah sajin sallallahu alaihi wasallam dia pada itu ajarkan kata amma siwahu min na bil am tibahihim wa ay jelaskan kepada kita adapun selain dari beliau dari para rasul maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala kita mengikuti mereka nabi-nabi rasul-rasul selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikut kita warada syar'una bil amri bil tiba apabila datang dalam nabi dan rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Adapun berkaitan dengan nabi-nabi atau rasul-rasul selain beliau, maka kita mengikuti mereka apabila terdapat perintah dari syariat kita. Naam. Mislu qawlihi alaihi salatu wassalam. Di antara ya contoh yang mana nabi terdahulu itu juga kita ikuti mereka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan afdhalus salati salatu akhi Dawud. Seutama-utama salat adalah salatnya saudaraku Daud. Nah, Nabi mengatakan Nabi Daud sebagai saudaranya. Karena demikian, para Nabi adalah bersaudara. Nah, Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya salat adalah salatnya Nabi Daud, alaih saudaraku Nabi Daud, alaih salam. Kana yanamu nisfal layri wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu. Di mana Nabi Daud alaihissalam beliau itu yanam tidur nisfa laili di setengah malam ya dan juga wa yaqumu thulutsahu beliau bangun di sepertiga malam wa yanamu thulutsahu dan beliau juga tidur di seperenam malam ini yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam kemudian juga beliau sholat di sepertiga malam kemudian juga tidur di sepertiga malam wa afdhal siyamu akhidah kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan dan sebaik-baik puasa adalah puasanya saudara Daud. Kana yaqumu yawman wa yusbiru yawman. Di mana Nabi Daud alaihi salam, beliau ini puasa satu hari, kemudian berbuka lagi. Ya, puasa, hari berbuka. Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Di saat Nabi Daud wathajudhi bil lain. Di sini tentang bagaimana cara beribadahnya Nabi Daud, cara ini kata Syekh Ibnu Utsaimin min ajli an nattabi'ahu fihi. Tapi Nabi Daud alaihi salam di dalam salat dia mulai puasa. Nah, bisa ikrarkan oleh Nabi Daud salam, nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bahwasanya apa Nabi Daud alaihi salam juga selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan hal tersebut orang kemudian kan amma idza yarid syar'a bil amri tibai fa ikhtalaf al ulama rahimahumullah. Adapun apabila tidak dalam syariat perintah untuk mengikuti para Nabi Muhammad itu syariat orang-orang terdahulu bukan bagi kita sampai datang yani bagi kita juga umat yang naik sallallahu alaihi wasallam atau kan kata saya taimallahu wa sahih anna syar'a man qabla syar'un lana idza lam syar'a ikhlafi. Sahih nah, dalam permasalahan ini ialah bahwasanya saat orang-orang dahulu merupakan saat tidak dalam saat kita syariat harus mereka bisa amalkan pula. Hal ini dikarenakan bahkan anaknya semua lewat atau tentang sebelum Nabi kita mengatakan maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iman al-salat ayat yang ke-90 Allah subhanahu wa ta'ala hada fami huda kumdi Allah subhanahu wa ta'ala membawakan ya tentang sallallahu alaihi wasallam kemudian dan telah Allah mengatakan kemudian pada hukum kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala Allah subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ya orang-orang dari mereka para nabi dan rasul. Naam. Wa qala Allah taala dan Allah subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana dalam surat Yusuf ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu tersebut ya sebelumnya Allah kan kisah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sungguh pada mereka itu terdapat ibrah, pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang mengambil pelajaran. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Wa hadhihi akhir surah Yusuf allati qasa Allah taala alaina qissatahu mutawalatan min ajli an na'tajira bima fiha." Penggalan ayat ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ini merupakan kisah atau akhir dari surat Yusuf yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran yang kisahnya sangat panjang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya kata beliau min ajli anna tabira bima fiha kita itu bisa mengambil ibrah kisah-kisah tersebut. Nah, maka dari sini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an ya sebagaimana yang beliau sebutkan tadi bahwa syariat orang-orang terdahulu atau nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pula merupakan syariat bagi kita kaum muslimin yang selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dalam syariat kita tidak umat-umat terdahulu tersebut. Walihada ulama rahimahullah min surat Yusuf fawaida katsiratan. Kata beliau dari sini yakni dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf Mereka ulama mengambil faedah yang sangat banyak dari kitab tersebut. Fi ahkamin syariatin fil qada'i wa ghairi. Mengambil faedah berkaitan dengan hukum-hukum dalam syariat dalam permasalahan apa? Al-qada'. Dalam permasalahan menetapkan suatu hukum. Naam. Dan yang semisal dengan kata beliau wa akhadhu minha, dan mereka para ulama Yusuf alaihi salam ialah al-'aqd al-qara'in 'inda al-hukm. Di situ ditetapkan tentang berhukum dengan apa? Qarinah. Menetapkan hukum dengan qarinah. Naam. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syahida syahidun min ahliha in kana qamithu qudda min qumurin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Qudda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-sadiqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya maka ada seorang yang bersaksi dari keluarga, ya, wanita dari si raja. Nam, untuk mempersaksikan bahwasanya apabila pakaian Nabi Yusuf alaihi salam itu sobek dari bagian depan, maka istri raja lah yang benar dan Nabi Yusuf yang dusta atau yang salah. Namun apabila pakaiannya Nabi Yusuf itu ternyata sobeknya dari bagian belakang, maka istri raja lah yang berdusta atau yang salah dan Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, dari penggalan ayat ini terdapat qarinah. Ya. Li'annahu idza kana al-qamisu qudda min qubur farrajulu huwa alladhi talafaha. Faqaddat qamisah. Wa idza kana min duburin min al-khalbi fahiya allati talabathu wa jarrat qamisahu hatan qadda. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari penggalan ayat ini terdapat qarinah, ya, dikarenakan apabila pakaian itu sobeknya dari bagian depan, maka ini menunjukkan bahwasanya si laki-laki itulah, yakni Nabi Yusuf, yang meminta kepada wanita tersebut untuk melakukan perbuatan keji. Sehingga wanita tersebut dan istri raja yang menyobek, yang menarik pakaian dari Yusuf. Adapun apabila dari belakang, ini menunjukkan bahwasanya si wanita itulah, ya, yang memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat keji. Sehingga sobeklah pakaian Nabi Yusuf ditarik oleh istri raja tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, fahadihi qarinatun sabata biha al-hukum. Maka ini merupakan qarinah, ya, yang dengannya hukum. Wal ulama ihtamadu hadhihi al-qarinah. Dan para ulama mereka, ya, berpegang dengan qarinah yang demikian ini. Nah, ini diantara apa? Salah satu faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan istrinya raja. Nah, yakni menetapkan hukum dilihat dari qarinah. Dari sisi mana? Tatkala istri raja apa? meminta kepada Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan keji. Namun itu ditolak oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun dipaksa. Sehingga ya beliau apa pakaiannya ditarik dari belakang hingga sobek. Ternyata sampai depan pintu sang raja telah ada. Sudah saja mengatakan bahwasanya apa? Nabi Yusuf yang mengajak atau yang ingin membuat perkara yang tidak baik dengan istrinya tersebut. Akhirnya datangkanlah saksi. Nah, dilihat korinah, tanda-tanda yang lebih kuat, siapakah yang salah? Nah, maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan umat-umat terdahulu, maka semua itu merupakan pelajaran bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah orang-orang terdahulu tersebut. Nah, maka selama syariat kita tidak menyelisih syariat umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, maka syariat umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu itu diamalkan. Nah, ini masyarakat muslimat rahimani wa rahimahumullahu jami'an, ya, yang disebutkan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, "Lakinna al-qawla ar-rajih fi syar'i man qablana annahu syar'un lana ma lam yajid syar'una bi khilafi." Dan yang rajih bahwasanya syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat juga bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, selama tidak datang dalam syariat kita yang menyelisihi syariat umat-umat terdahulu tersebut. Walil rusul alaihi wassalatu wassalam alaina an tuhibbahum, dan terhadap rasul ya alaihi wassalatu wassalam, maka wajib bagi kita muslimin untuk mencintai mereka semuanya. Wa an nu'azzimahum bima yastahiqun, dan untuk kita mengagungkan mereka ya perkara yang sesuai hak mereka. Wa an nashhada bi annahum fi tabaqati al-ulya min tabaqati ahli al-khair was-salah, dan mempersaksikan para rasul telah orang-orang yang berada di tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan tingkatan sebagaimana Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat yang 9 wa berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَسُنَ. Siapa yang dia taat kepada Allah juga dia taat kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenangan dan para nabi, yakin dan orang Allah, mereka adalah sebaik-baik ya orang atau teman dekat. Naam. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimat rahimah wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya pertama kali Allah berikan tingkatan yang pertama Allah berikan kenikmatan adalah an-nabiyyin, mereka menunjukkan kepada kita mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya dari tingkatan orang-orang yang paling baik dan orang saleh. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji naam akan mengumpulkan orang-orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Demikian pula mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, maka akan dikumpulkan bersama para nabi dan juga para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang Allah kumpulkan tersebut bersama para nabi dan juga orang-orang siddiqin dan syuhada dan orang-orang saleh. Ini ma'asyiral muslimat, imani qimakunallahu jami'an, penjelasan dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan beriman dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan atau pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.